السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab yang ke-17, qaulullah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Berkata musannif rahimahullah, bab qaulullah ta'ala ila akhirih adalah bab tentang masalah kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau yang paling mulia di antara manusia, al-mukhtar, al-mustafa, yang terpilih sebagai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi tetap dalam masalah menakdirkan hidayah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menentukan takdir si fulan dapat hidayah atau si alan tidak dapat hidayah. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Sebab nuzul hadhil ayah, sebab turun ayat ini adalah mautu Abi Talib. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika matinya Abu Talib. Ala millati Abdul Muttalib, mengikuti millahnya Abdul Muttalib, yaitu mengikut agamanya, nenek moyangnya, masih dalam kesyirikan. Sebagaimana penjelasannya dalam hadithil bab. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Kata Ibnu Katsir bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ai laisa ilaika dzalik, yani bukan hakmu untuk menentukan siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Laisa ilaik, bukan kepadamu, artinya bukan urusanmu. Innama alaika albalagh, sesungguhnya atasmu wahai Rasul hanya menyampaikan. Sebagaimana dalam beberapa ayat Allah katakan bahwasanya Rasulullah SAW hanya penyampai. Wa innama alaikal balagh almubin. Wallahu yahdi man yasha. Sedangkan yang menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak, siapa yang ditakdirkan menerima hidayah dan siapa yang ditakdirkan menjadi penentang hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walahul hikmatul balighah, tetapi tentunya milik Allah lah hikmah yang sangat tinggi. Wal hujjatud damighah, dan hujjah yang sangat tegas adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum. Bukan atasmu urusan petunjuk siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Laisa 'alaika hudahum, tidaklah atasmu menentukan petunjuk mereka. Ini semakna dengan apa yang Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa menentukan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Allah katakan pada nabinya, wa ma aktsaran nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia walaupun engkau bersungguh-sungguh mereka enggak akan beriman. Walau harasta, walaupun engkau bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Berarti urusan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW hanya menyampaikan ilmu, menyampaikan penjelasan, menerangkan pada mereka al-balam, penyampaian. Walau harasta, walaupun kau bersungguh-sungguh menerangkan pada mereka, mengajak mereka, memperingatkan mereka, tetapi untuk urusan masalah hidayah di tangan Allah. Dan kata Allah, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, tidaklah kebanyakan mereka akan beriman walaupun kau bersungguh-sungguh. Catatan pentingnya, berarti masalah si fulan dapat hidayah, si fulan tidak, tidak ditentukan oleh hebatnya dan kesungguh-sungguhan seorang dai. Kadang-kadang dia sangat-sangat bersungguh-sungguh, haris. Tapi kata Allah, wa ma aktsaruhum wa la aktsarun nas walau harasta, walaupun kau bersungguh-sungguh mereka enggak akan beriman, karena sudah dicatat mereka orang kafir. Di Lauhul Mahfuz, di catatan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah dia tidak akan beriman. Maka walau harasta ant, walau harasal harisun, walaupun sekian dai, sekian ustaz, sekian orang mengajak dengan sungguh-sungguh, kalau Allah sudah tentukan dia tidak akan mendapatkan hidayah, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka ikhwani duat, ketika berdakwah dengan sungguh-sungguh, jangan lupa doa. Allahumma hadihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Karena yang memberikan petunjuk Allah SWT, bukan kita. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syeikh, wal manfiyu huna hidayatul tawfiq wal qabul. Yang dinafikan di dalam ayat ini, yang ditiadakan, yang dinafikan dalam ayat ini, adalah hidayatul tawfiq wal qabul. Penentuan hidayah dan penerimaan hidayah. Itu yang dinafikan bahwa engkau tidak punya. Itu bukan urusanmu. Fa inna amra dzalika ila Allah. Karena urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya. Wa huwal qadiru alaihi. Dan dialah Allah yang maha kuasa untuk menentukan siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Amal hidayatul madhkura fi qaulillahi ta'ala. Adapun hidayah Allah yang tersebut di dalam ayat lain, yang justru Allah tetapkan keberadaannya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar memberi hidayah. Bertolak belakang sekarang. Tadi dikatakan engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Tetapi di sini, di dalam surat Asy-Syura ayat 52, justru Allah menyatakan innaka latahdi. Sungguh engkau memberikan hidayah. Bahkan dikatakan dengan taukid, wa innaka dengan inna. Latahdi dengan lamu taukid. Sungguh-sungguh engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh, fa innaha hidayatud dilalah wal bayan. Maka ayat ini menjelaskan tentang hidayah yang lain, hidayah yang berbeda dengan hidayah yang tadi, yaitu penjelasan hidayah. Penjelasan hidayah, menerangkan hidayah, memberikan petunjuk arah, mana arah yang benar, mana arah yang lurus, dan mana arah yang salah. Dijelaskan dan diajak. Ini Rasulullah SAW benar-benar melakukannya. Innaka wa innaka latahdi. Tapi yang tadi, innaka la tahdi, lamnya panjang dibacanya, la tahdi, maka jangan salah baca. La yang dengan mad, dengan panjang, ini artinya tidak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai. Tetapi ayat yang dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka latahdi, lamnya pendek. Latahdi, sungguh-sungguh memberikan hidayah. Kalau yang pertama yang ditiadakan, engkau tidak bisa memberikan hidayah, menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Ini disebut hidayatut taufiq. Disebut hidayatut taufiq. Tetapi yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau benar-benar memberikan hidayah, ini benar-benar menerangkan hidayah. Menjelaskan, wahai manusia, ini jalan yang lurus. Saya kira dalam bahasa Indonesia pun memiliki dua makna. Dalam bahasa Indonesia kalau ada seseorang menyatakan dengan kalimat memberikan hidayah, apa maknanya? Memberikan petunjuk artinya, Ustaz. Iya betul, memberikan petunjuk. Apa maknanya memberikan petunjuk? Ada dua makna. Memberikan petunjuk, ini Pak, yang benar ke sana. Kalau itu salah, awas ya, lurus ini. Memberikan petunjuk bukan itu, memberikan petunjuk. Tapi ketika dia jalan, dia salah, malah ke kanan. Yang saya berikan tadi apa? Ilmu atau penentuan? Ilmu, ini yang lurus, yang benar, itu yang salah. Tapi ternyata orang tadi sampai di jalan salah. Itu bukan urusan saya. Saya manusia hanya ngajarkan, menerangkan. Ini yang benar, ini yang salah. Tetapi engkau, kenapa kesana, kenapa kesini? Yang menakdirkan Allah SWT, bukan saya. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika seseorang dikatakan mendapatkan petunjuk. Dengan makna yang kedua. Tadi mendapatkan petunjuk, mendapatkan keterangan. Ini yang lurus, yang ini yang benar, ini yang salah. Tetapi juga bermakna memberikan petunjuk ketika seseorang tadinya, na'udzubillah, rusak, sesat, kufur, musyrik, tiba-tiba mendapatkan hidayah, masuk Islam, beriman, belajar tauhid, lurus agamanya. Masya Allah, fulan dapat petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah SWT. Karena sekarang maknanya lain. Maknanya bukan dijelaskan ini yang benar yang salah. Sudah sejak lama diingatkan oleh sekian manusia. Bapaknya, ibunya, saudaranya, pamannya. Mengingatkan, nah, insaflah engkau. Tinggalkan semua kesesatanmu. Kembali kepada tauhid wa sunnah. Tinggalkan kemaksiatan. Gak pernah mau dengar. Kok tiba-tiba berubah sendiri? Siapa itu yang berubah? Allah SWT. Ya muqallibal qulub. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Karena qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Di dua jemari Allah SWT yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka memberikan petunjuk dengan makna menerangkan ini yang benar, ini yang salah. Memberikan petunjuk dengan makna tiba-tiba diberikan dia ketentuan takdir berubah dan mengikuti hidayah. Yang kedua ini hanya milik Allah wahdahu, la syarikalah. Yang kedua ini hanya milik Allah, Nabi pun tidak memiliki. Dan dikatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Adapun yang tadi, yang pertama menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Nabi benar-benar memberikan hidayah. Benar-benar menjelaskan. Benar-benar menerangkan. Dan betul-betul harisun. Sangat bersungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bedakanlah antara keduanya. Hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad. Menjelaskan hidayah namanya hidayatul irsyad. Kalau menentukan hidayah adalah hidayatul taufiq. Qala al-musannif rahimahullah. Kemudian musannif rahimahullah menerangkan. Membawakan sebuah riwayat. Wa fi sahih. Di dalam riwayat yang sahih. Dari Ibn al-Musayyib. Dari bapaknya. Qala lamma hadartu Aba Talib al-wafa. Lamma hadarat Aba Talib al-wafa. Ketika kematian mendatangi Abu Talib. Ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika Abu Talib akan wafat, Rasulullah SAW mendatanginya. Sedangkan di sisi Abu Talib ada dua orang tokoh musyrik ketika itu. Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi berkata kepada ammiknya Abu Talib, pamannya, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Ternyata dua orang musyrik ini berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pun mengulangi ucapannya. Ini menunjukkan beliau haris, bersungguh-sungguh. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Dua orang ini mengulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Setiap Nabi menyatakan qul la ilaha illallah, dua orang ini berkata, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Fa'ad, mengulangi lagi seperti itu sampai matinya. Huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. tetap kafir, tetap musyrik, tetap beragama dengan agama nenek moyangnya. Fakana akhiru maqal, maka akhir ucapan dia adalah dia di atas agama Abdul Muttalib. Dan ini tidak salah cetak. Walaupun mungkin terdengar janggal, dia berkata bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib. Harusnya kan dia berkata saya tetap di atas agama, kan begitu. Ini dia berkata bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib. Perawinya enggak mau mengatakan ana. Enggak mau. Jadi tetap dia. Qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Talib tetap menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi pun bersabda, la astaghfiranna lak malam unha anka. Sungguh aku akan tetap memintakan ampun untukmu sebelum aku dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal. Maka Allah turunkan larangannya. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat, setelah jelas bahwa mereka adalah golongan ashabul jahim. Setelah jelas bahwa mereka adalah golongan ashabun nar, ashabul jahim. Turun ayat surat At-Taubah ayat 113. Wa anzala fi Abi Talib, dan kemudian turun ayat tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau enggak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hadis yang sangat jelas. Gamblang riwayatnya juga maknanya. Jelas gamblang dirayatan wa riwayatan. Riwayahnya dan dirayahnya. Riwayatnya fis sahih, ay fis sahihaini al-Bukhari wa Muslim. Maknanya juga sangat jelas, ada kalimat ya ammi. Dan ada kalimat ala millati Abdul Muttalib. Ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini kisah tentang Abu Talib. Tetapi na'udzubillah minal khudlan, na'udzubillahi minal dalal, ahlul ahwa dari kalangan Syiah dan sejenisnya tetap menolak. Tidak mungkin paman Nabi jadi kafir. Tetap membela, wah Abu Talib adalah Muslim. Fahadha, orang yang membodohi dirinya sendiri. Karena jelas-jelas dalam hadis yang sahih ini, dalam Bukhari dan Muslim ini menunjukkan, kalau beliau mati dalam keadaan di atas millah Abdul Muttalib, dan disebutkan oleh Allah min fauqi sab'i samawat, Allah turunkan ayatnya dengan kalimat tidak pantas bagi nabi untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, disebutkan musyrikin, dan disebutkan pula min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa orang itu termasuk ashabul jahim. Disebutkan ashabul jahim, disebutkan musyrikin. Membela keluarga Nabi dengan membabi buta. Pokoknya keluarga Nabi enggak mungkin kafir. Bapaknya enggak mungkin kafir. Ibunya enggak mungkin musyrik. Pamannya enggak mungkin. Ya bela Abu Jahal sekalian, karena dia juga pamannya. Mereka ini ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu. Hanya mengikuti hawa nafsunya, membela membabi buta. Ahli sunnah membela Rasulullah dan membela keluarganya, ahlul bait. Tetapi kalau sudah dikatakan kafir, maka dia bukan lagi keluarga Nabi. Kalau kafir, bukan lagi dianggap sebagai kerabat, sudah putus hubungan. Jangankan pamannya. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya ketika kafir dan Allah tenggelamkan, Nabi Nuh meminta kepada Allah, menagih janjinya, ya Rabbi, sesungguhnya engkau berjanji untuk menyelamatkan keluargaku, wa inna bni min ahli, sesungguhnya anakku itu juga keluargaku. Apa jawab Allah SWT? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena dia beramal yang tidak saleh. Anaknya sendiri dikatakan oleh Allah laysa min ahlik, apalagi pamannya. Kalau sudah kafir, sudah lepas, tidak lagi dianggap keluarganya, tidak mewariskan dan tidak mewarisi, menunjukkan putusnya betul-betul putus. Anaknya kafir, maka bapaknya tidak mewariskan pada anaknya. Kalau anaknya mati, tidak mewariskan pada bapaknya. Sudah enggak ada hubungan keluarga sama sekali. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Hadis ini secara riwayah tidak diragukan kesahihannya. Disebutkan dalam kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan kemudian Muslim. Dari Ibnul Musayyib, wa Ibnul Musayyib rahimahullah ada Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahab ibn Amr ibn Aid ibn Imran ibn Makhzum Al-Qurashi. Dari kalangan Quraisy atau dari turunan Quraisy. Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Ahadul ulama wal fuqaha'il kibar as-sab'ah. Salah satu dari ulama kibar yang dijuluki dengan fuqaha'us sab'ah. Fuqaha yang tujuh dari kalangan tabi'in. Siapa mereka? Di antaranya yang disebutkan tujuh fuqaha ketika itu adalah Urwah ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Salim ibn Abdullah ibn Umar, cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar, Aban ibn Uthman, Abu Salamah Ibn Abdullah, Ibn Abdurrahman Ibn Auf, anaknya Abdurrahman Ibn Auf, wa Abu Bakar Ibn Abdurrahman. Ada perbedaan sedikit di kalangan beberapa ulama, ada yang masukkan, ada yang tidak. Ini diantaranya. Termasuk Sulaiman Ibn Yasar, Abdullah Ibn Utbah Ibn Mas'ud, anaknya Abdullah Ibn Mas'ud atau cucunya. Salah satu dari tujuh fuqaha ini, kibar ulama di masa itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Bahkan beberapa ulama menyatakan, aku tidak tahu dari kalangan tabi'in yang lebih alim dari Sa'id ibn al-Musayyib. Rahimahullah. Qala, dikatakan, ittafaqa ahlul hadith ala anna marasilihi asahul marasil. Bahkan para ahlul hadis sepakat, mursalnya beliau adalah yang paling sahih di antara mursal-mursal mereka-mereka para rawi. Mursalnya beliau paling sahih. Wa qala Ibnul Madini. Apa kata Ibnul Madini tentangnya? Rahimahullah. Qala la a'lamu fit tabi'ina awsa'a 'ilman minhu. Kata Ibnul Madini, aku tidak tahu ada yang lebih luas ilmunya di kalangan tabi'in daripada Ibn al-Musayyib. Beliau meninggal rahimahullah ba'da 90, setelah 90 tahun. Waqad nahaja 80, atau setelah tahun 90-an dan umurnya sudah mencapai 80 tahun rahimahullahu taala. Adapun bapaknya, disebutkan dari bapaknya, dari Ibn al-Musayyib, dari bapaknya. Adapun bapaknya adalah al-Musayyib sahabiyun. Beliau sahabah, memiliki sahabah. Beliau hidup sampai masa khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kakeknya Hazan, al-Musayyib ibn al-Hazan. Juga sahabiyun istushhida bil yamamah. Juga seorang sahabi sempat ketemu Nabi, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan beriman dalam perang Yamamah. melawan Musailamah dan pasukannya Al-Kadzab. Maka beliau Ibn Musayyib mendapatkan dari bapaknya yang langsung menyaksikan kejadian Abu Talib. Qala lamma hadarat Abu Talib al-wafah. Ketika Abu Talib didatangi kematian. Maksudnya didatangi kematian, didatangi tanda-tanda kematian. Khawatir ada yang membahas. Didatangi kematian berarti sudah mati. Bukan itu maknanya. Maknanya hadratil wafah adalah hadrat alamatul wafah. Datang tanda-tanda kematian. Wa muqaddimatuha atau muqaddimah-muqaddimahnya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Ayyuhtamal an yakunal musayyib hadara ma'al itsnain. Ini menunjukkan ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa Musayyib hadir ketika itu. Bersama dua orang musyrik tadi. Fa innahuma min bani Makhzum. Dan keduanya dari bani Makhzum. Sedangkan Ibnu Musayyib dari bani Makhzum. Atau bukan Ibnu Musayyib, bapaknya, Musayyibnya. Musayyib dari bani Makhzum juga. Sehingga kemungkinan besar memang berada di situ juga. Wa huwa aidan Makhzumi, karena beliau juga Makhzum. Bani Makhzum. Dua orang musyrik tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, keduanya dari Bani Makhzum juga. Sehingga sangat mungkin kalau beliau benar-benar hadir dan sangat jelas kalau beliau sebagai saksi hidup ketika itu. Wa kana thalathatu idzaka kuffar. Dan ketika itu ketiga-tiganya kuffar. Fa qutila Abu Jahal ala kufrihi. Abu Jahal mati terbunuh dalam keadaan kafir, sedangkan yang dua masuk Islam. Abdullah ibn Abi Umayyah dan Musayyib ibn Hazan. Ghafarallahu lahuma wa radiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi, munada mudaf. Dia munada mudaf. Yajuzu fi itsbatul ya wa hadfuha. Maka boleh menetapkan ya-nya, boleh pula dihilangkan ya-nya. Hudifatil ya'u huna, dan di sini ya-nya dihilangkan, ya ammi tanpa ya. Wa baqiyatil kasra dalilan alaih, tetapi tersisa kasrahnya sebagai tanda bahwa itu ada ya. Artinya pamanku. Nisbah kepada dirinya. Qauluhu qul la ilaha illallah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Amarahu an yaqulaha li'ilmi Abi Talib bima dallat alaih. Nabi hanya menyuruh ucapkanlah. Mungkin ada yang berkata, berarti ucapan saja cukup. Karena Nabi cuma berkata, qul, ucapkan. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah bahwa Nabi menyatakan qul, ucapkan, karena Nabi tahu Abu Thalib sudah paham maknanya, sudah mengerti maknanya, sudah tahu konsekuensinya, tinggal ucapannya saja. Qul la ilaha illallah, karena dia sudah paham. Li ilmi Abi Thalib, karena Abu Thalib sudah tahu tentang madallat alaih, tentang apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu min nafsi syirki billah, menafikan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka tahu. Buktinya setiap orang Arab diajak mengucapkan la ilaha illallah, menerima, yang menerima, menerima dengan konsekuen. Yang menolak, menolak dalam keadaan paham. Yaitu kalimat dua orang kafir tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Artinya sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti engkau meninggalkan agama keberhalaan. Berarti engkau meninggalkan agama nenek moyangnya, agama Abdul Muttalib. Sudah tahu. Demikian pula ketika musyrikin diajak qulu la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahida, apakah tuhan-tuhan yang banyak ini akan dijadikan satu tuhan? Enggak mungkin, kata mereka. Menunjukkan kalau mereka paham kalimat la ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan semua sesembahan, meninggalkan berhala-berhalanya, tidak berdoa pada benda-benda mati, hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang mereka pahami. Sehingga cukup dengan kalimat qul la ilaha illallah. Tetapi kalau ternyata mereka orang yang jahil, tidak paham bahasa Arab, enggak ngerti makna la ilaha illallah, maka harus dijelaskan. Ucapan la ilaha illallah. Tahu apa itu? Konsekuensinya begini, begini, begini. Terangkan. Agar jangan sampai mereka mengucapkan rame-rame la ilaha illallah dalam keadaan mereka masih tetap memberikan sesajen pada Dewi Sri di sawah-sawahnya, masih memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul di lautan, masih memberikan kepada ini, kepada ini, kepada, masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain. Ini berarti barakallahu bikum mereka tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang sudah paham, maka cukup dengan kalimat qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yang kamu sudah tahu konsekuensinya. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin faqad bari'a minasyirki wal musyrikin. Karena siapa yang sudah paham, mengucapkan dalam keadaan paham, mengucapkan dalam keadaan yakin, berarti dia berikrar bahwa saya berlepas diri dari kesyirikan dan dari golongan musyriki. Dan berarti dia masuk ke dalam Islam, agama tauhid. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaih, karena mereka sudah memahami konsekuensi dan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Wa fi dzalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafir. Di samping itu juga, saat itu tidak ada di Mekah kecuali dua golongan saja. Golongan muslim dan golongan kafir. Sehingga sudah tahu, kalau saya mengucapkan, saya masuk golongan sini. Yang kayak gitu itu. Yang tidak beribadah pada siapa pun kecuali pada Allah. Fala yaquluha illa man taraka syirk. Maka tidaklah mengucapkan la ilaha illallah kecuali golongan orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Wa bari'a minhu, yang berlepas diri dari kesyirikan. Walamma hajaran Nabi SAW wa ashabuhu ilal Madinah. Tetapi setelah Nabi hijrah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, baru di sana ada fiha muslimun al-muwahhidun. Ada musyrikin, ada munafiqun, ada orang-orang munafik. Alladzina yaquluna bi alsinatihim, yaitu orang-orang yang mengucapkan dengan lidah-lidah mereka kalimat la ilaha illallah. Wa hum ya'rifuna ma'naha, dalam keadaan tahu maknanya. Tetapi la ya'taqidun, tetapi tidak meyakini. Mengucapkan, memahami, tapi tidak meyakini. Lima fi qulubihim min al-adawa wasyakk war-raib, karena ada pada hatinya keraguan, permusuhan, kebimbangan. Fahum al-muslimin bidhahiril a'mali dunal batin, maka mereka di barisan kaum muslimin secara zahirnya, tetapi batinnya tidak bersama muslimin. Maka diingatkan, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan dalam hati, jangan dengan pura-pura seperti munafiqin. Dengan ilmin, dengan ilmu, dengan pemahaman, jangan asal ngomong. Wa fiha al-yahud, di dalamnya di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallam lamma hajara wa wada'ahum bi an la yakhunuhu wa la yudhahiru 'alayhi aduwan. Dan Nabi sudah menetapkan mereka dalam perjanjian ketika hijrah ke Madinah, bahwa kalian wahai Yahudi tidak boleh berkhianat, jangan membantu musuh dalam melawan muslimin. Kama huwa madhkurun fi kutubil hadis wassiyar, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan juga dalam kitab-kitab sirah, disebutkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan atau mengadakan perjanjian dengan Yahudi. Yahudi mengakui pula tentang Allah Subhanahu wa taala. Nasrani juga mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, aku beriman kepada Allah, harus dijelaskan. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani, jangan seperti munafikin. Tapi seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Berpegang dengan tauhid, dengan ilmin wa yakin, dan dengan konsekuen, dengan amal, pembuktian. Qauluhu kalimatan. Ucapan Nabi SAW kalimatan. Uhajjulaka. Kata Qurtubi rahimahullah, bin nasbi, dibacanya dengan nasab. Wa alamatu nasbihi fathah, zahirah ala akhirihi. Ala annahu badalun min la ilaha illallah. Karena itu sebagai badal, badal dari la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul dari fi'il qul. Katakan. Apa yang dikatakan? Apa maqulnya? Yang dikatakannya la ilaha illallah. Kemudian diakhiri dengan kalimat kalimatan. Nah, ini badal. Bahwa la ilaha illallah itu kalimatan. Maka dia ikut mansub. Badalul mansub, mansub. Badal dari yang mansub, ikut mansub. Demikian dalam nahwu. Wa qala, dikatakan selanjutnya, wa yajuzu rafa' ala annahu khabar mubtada'in mahdhuf. Dan boleh pula rafa' sebagai khabar dari mubtada' yang mahdhuf. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Kok kadang-kadang Ustaz membacanya dhammah marfu'? Iya. Dengan makna dia adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Berarti kedudukannya seakan-akan berkata qul la ilaha illallah. Dia adalah kalimat. Ini mubtadanya mahdhuf tidak tersebut. Dia, hiya kalimatun. Hiya kalimatun. Uhajulaka biha indallah. Enam. Wal ma'na wahid. Alhamdulillah maknanya sama. Apakah dibaca dengan nasb, nasban, badalun. Sebagai badal dari la ilaha illallah. Atau dibaca dengan rafa sebagai khobar mubtada'in mahdhuf. Khabar dari mubtada yang tidak tersebut, maknanya sama, bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang akan bisa aku membelamu dengannya. Cuma kalau tidak mengucapkan la ilallah, enggak bisa dibela. Mengapa? Ingat bab yang lalu. Ingat bab yang sebelum ini. Rasulullah SAW menyatakan, menjawab Abu Hurairah ketika bertanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, ya Rasulullah, siapa manusia paling berbahagia mendapatkan pembelaan darimu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilallah dengan jujur dari hatinya. Man qala la ilallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau enggak mengucapkan bagaimana mungkin akan dibela? Maka ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kalimat akan menjadi sebab aku bisa membelamu. Uhajulaka biha indallah. Dengan ditasdidkan jimnya. Uhajju. Minal mahajah. Dari mana? Mahajah. Memberikan hujah-hujah. Memberikan argumen-argumen. Untuk membela namanya uhajj, uhajju. Wa fihi dalilun ala annal a'mal bil khawatim. Dan ini kita mendapatkan dalil bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Al a'malu bil khawatim. Abu Talib hidup dalam keadaan musyrikin. Tetapi kalau akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, bisa dibela. Karena yang dilihat akhirnya. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalau engkau mengucapkan la ilallah, aku akan bisa membelamu. Berarti amal tergantung dengan khawatim. Tergantung akhirnya. mu'taqidan li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat 'alayhi. Karena kalau Abu Talib benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dalam nafi dan isbat, la nafa'athu, niscaya akan bermanfaat baginya. Qauluhu, ucapan berikutnya dalam hadis, kata Musayyib, faqala lahu, keduanya berkata, ini dua orang musyrik tadi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, atarghabu an, kalimat raghiba kalau diiringi an maknanya menentang, membenci, tidak menyukai, itu raghiba an. Seperti faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka sunnahku. Di sini juga makna raghiba an maknanya membenci atau tidak suka. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci, engkau tidak suka, engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu. Dzakarahu al-hujjah al-mal'unah, dua musyrik ini mengingatkan Abu Talib dengan hujjah yang terlaknat. Apa itu hujjah terlaknat? Hujjah nenek moyang. Ini agama nenek moyang kita, ini adat istiadat nenek moyang kita, ini kebiasaan dari dulu yang tidak boleh ditinggalkan, ini alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Hujjatun mal'unah, hujjatun mal'unah, allati yahtaju biha al-musyrikun 'ala al-mursalin, yang sering dipakai oleh musyrikin untuk menentang para rasul. Seperti ucapan Firaun kepada Musa, fama balul qurunil ula, kata Firaun, terus bagaimana generasi-generasi yang dulu, terus bagaimana nenek moyang kita dulu. Qala ilmuha indallah, ilmunya di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Kata Allah, demikianlah, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun di sebuah desa pun, kecuali mesti tokoh-tokohnya berkata, kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas satu jalan. Umat di sini maknanya jalan. Ummah kadang bermakna imam. Ummah kadang bermakna tariq. Ummah kadang bermakna umat, manusia. Taib, ini bahasa Arab. Ala ummatin, di atas satu jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti mereka. Ini alasan. Dan Allah tidak sebutkan alasan satu qaryah, satu desa atau satu ummah saja. Allah menyatakan bahwa alasan ini alasan klasik, setiap rasul diutus kepada satu umat mesti jawabannya sama. Lihat ayatnya. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa, yang kalau diterjemahkan secara bebas maknanya demikianlah, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu di sebuah desa pun, kecuali mesti mereka menjawab, kami dapati nenek moyang kami di atas satu jalan dan kami cuma ngikut mereka. Itu alasannya. Sama alasannya, kami dapati nenek moyang kami begini, bagaimana dengan mereka? Dari dulu juga begini. Subhanallah. Sampai hari ini, setiap kita ingatkan bahwa itu syirik, jawabannya, dari dulu nenek moyang kami sudah begini, sudah pesan turun-temurun untuk memberikan sesajen ke laut. Kamu mau rubah? Ini kebiasaan dari dulu. Ini adat istiadat yang sudah sejak dulu. Subhanallah. Dari dulu sampai hari ini. tidak berbeda. Yang dipakai hujjatun mal'unah, hujat yang terlaknat, alasan yang kuno, klasik, yang tidak ada sama sekali pondasinya. Qala fa'ada 'alaihi an-nabi, nabi pun mengulanginya, qul ya 'ammi la ilaha illallah, fa'ad. Dua orang tadi juga mengulangi. Ini juga menunjukkan faedah bahwa teman yang jelek berbahaya. Qul inna a'azakum Allah fihi ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah. Juga kita mengetahui faedah, berarti musyrik itu tahu makna la ilaha illallah. Setiap dikatakan qul la ilaha illallah, dua musyrik ini berkata, hati-hati, berarti engkau membenci agama nenek moyang. Berarti paham. Li'annahuma arafa anna Abu Talib law qala hal tabarra'a min millati Abdul Muttalib. Keduanya paham, kalau Abu Talib menerima kalimat tadi, berarti dia akan meninggalkan agama nenek moyangnya. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirk, karena agama nenek moyangnya, agama Abdul Muttalib adalah kesyirikan, kufur kepada Allah. Wa ammar rububiyyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun rububiyah, maka mereka sudah menetapkannya. Jahiliyah sudah menetapkannya sebagaimana sudah pernah dibahas. Berarti mereka paham kalimat la ilaha illallah tidak hanya rububiyah. Kalimat la ilaha illallah tidak hanya bermakna kami beriman bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Mereka tahu bukan hanya itu. Mereka tahu. Buktinya mereka tahu, mereka berkata, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Sebab kalau masalah penciptaan langit dan bumi, mereka mengakui. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau ditanya siapa mencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Lata, Uzza dan Manat, mereka tahu tidak menciptakan. Mereka tahu tidak menakdirkan. Mereka tahu bahwa berhala-berhala itu tidak menguasai langit dan bumi. Tapi ketika berkata, doalah pada Allah, jangan doa pada yang lain, mereka enggak mau. Oh, enggak bisa. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah Tuhan yang banyak ini jadikan satu Tuhan? Ini untuk minta hujan, ini untuk minta keselamatan, ini untuk undi nasib, ini untuk masa mau dijadikan satu? Enggak mungkin dong. Berarti yang mereka tolak adalah uluhiyah. Yang mereka tolak adalah masalah mengesakan Allah dalam ibadah. Itu mereka enggak mau. Dalam rububiyah mereka akui, tapi dalam uluhiyah mereka enggak mau. Wa hadhil maqalah minhuma wa qad qala Abdul Muttalib li Abrahah ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu mink. Abdul Muttalib yang dimaksud, dan juga Abdul Muttalib dan golongannya dalam masalah rububiyah paham. Bukti di zaman sebelum Rasulullah SAW lahir atau pas lahirnya Rasulullah SAW pada tahun gajah, datang pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin memindahkan kebiasaan orang Arab berkumpul tahunan di Mekah. Mereka ingin pindahkan ke Yaman di gereja terbesar yang mereka bangun, dipimpin oleh Abraha. Sudah mengepung Mekah. Yang pertama didapat adalah gembala-gembala mereka, onta-onta mereka. Maka dirampas oleh Abraha. Maka datang Abu Talib menemui pimpinan pasukan Abraha. Siapa kamu? Saya Abu Talib. Abdul Muttalib, afwan. Saya Abdul Muttalib. Mau apa kamu sini? Saya ingin mengambil kembali unta saya. Heran Abraha, kamu tokoh Arab, kamu pimpinan Arab, kamu begini, kamu begitu, betapa mulianya kamu datang kemari. Saya kira engkau akan membicarakan tentang masalah Ka'bah. yang akan kami hancurkan. Ternyata kau hanya bicara tentang masalah ternakmu, hanya bicara tentang unta-untamu. Dijawab oleh Abdul Muttalib, na'am, ana rabbul ibil, ana rabbul ibil, ammal ka'ba laha rabbuha. Aku adalah penggembala unta-unta. Adapun Ka'bah, ada pemeliharanya sendiri. Ada Rabbnya, Rabbul Ka'bah yang akan menjaganya. Lihat, kayaknya muslimin sekarang kalah akidahnya sama dia, sama Abdul Muttalib. Padahal jahiliyah. Masalah rububiyah, masalah uluhiyah gak ngerti dia. Musyrik. Tapi masalah rububiyah kokoh. Ini Ka'bah milik Allah. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan meliharanya. Saya urusannya unta saya, kembalikan. Ternyata ketika mereka akan berangkat, tidak bisa. Gajah-gajah itu seakan-akan melihat sesuatu yang menutupi jalan. Setiap ke arah itu, dia balik. Tidak mau dipacu, tidak mau dicambung untuk jalan, tidak mau. Imam berhenti, tidak mau jalan, wa imam berbalik. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, kalau dipacu ke depan, ke arah Ka'bah, dia mogok, tidak mau jalan. Ketika di arah lain, harwalah. Bukan hanya jalan, berlari-lari kuda gajah-gajah itu tadi. Sampai kemudian datanglah burung-burung ababil dengan batu-batu min sijil, maka mereka seperti daun dimakan ulat, hancur semuanya. Khonifuddin a'azzakumullah. Asyahid yang menjadi bukti dalam kisah riwayat ini adalah Abdul Muttalib tahu tentang rububiyah. Amal Ka'bah laha rabbuha. Adapun aku hanya pemelihara unta-unta. Tetapi ketika beribadah, ketika memberikan sesajen, bahasa kerennya korban, memberikan korban pada siapa? Bukan kepada Allah. Imma kepada berhala, wa imma kepada keduanya. Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala. Itu jahiliyah. Hadil maqala minhuma inda qali Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi qul la ilaha illallah. Maka lihatlah dua orang musyrik tadi ketika berbicara kepada Abu Thalib. Setiap Rasul mengatakan qul la ilaha illallah, atarghabu an millati Abdul Muttalib istikbaran anil amal bimadluliha, karena menentang dengan sombong untuk menerima apa yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kama qala Allah taala anhuma, sebagaimana Allah juga berbicara tentang mereka berdua dan seluruh musyrikin. Kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka kalau dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, menolak dengan sombong dan berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan berhala-berhala kami untuk seorang penyair yang gila. Lihat, tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan berhala-berhala. A inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami? Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami? Apakah kami harus meninggalkan kuburan Lata? Apakah kami harus meninggalkan tempat keramat Uzza? Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala Manat? Kalau kamu katakan pada musyrikin hari ini, katakan la ilaha illallah, langsung katakan la ilaha illallah, selesai. Tidak berkata, apakah kami harus meninggalkan kuburan keramat? Apakah kami harus meninggalkan tempat keramat? Apakah kami? Tidak ada, karena tidak ngerti, tidak paham. Tetap saja la ilaha illallahnya terus, datang ke kuburan minta-minta juga terus. Berdoa meratap kepada orang mati juga terus. Kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada keris keramat, kepada batu-batu, terus. Lijahlihim. Karena bodohnya mereka. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Fabayyana ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu ketika diucapkan atau diperintah mengucapkan la ilaha illallah, mereka selalu menolak dengan paham apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami. Faradda alaihim biqaulihi, maka dibantah oleh Allah dengan ucapannya, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan dia datang membawa kebenaran dan sungguh membenarkan seluruh para rasul. Rasulullah SAW datang membawa tauhid, itu kebenaran, dan membenarkan seluruh para rasul, karena seluruh para rasul dakwahnya juga tauhid. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusia beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah lidalalatihim ala nafi ibadatihimul aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah, maka Allah menjelaskan kesombongan mereka, penolakan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena kalimat itu menunjukkan penafian peribadatan kepada berhala-berhala mereka. Tahu bahwa kalimat itu konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan-sesembahannya yang mereka biasa ibadahi selain Allah. Fa inna dalalata hadhil kalima ala nafi dzalika dalalatu tadammun, karena sungguhnya pendalilan kalimat ini tentang masalah itu adalah dalalatu tadammun. Dalalatu tadammun artinya kandungan isinya, konsekuensi. Wa dalalatuha ala al-ikhlas dalalatun mutabaqah, sedangkan menunjukkan atau dalil yang menunjukkan keikhlasan itu adalah langsung pada teksnya. Tekstualnya bermakna tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Teksnya menunjukkan pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Ini disebut dalalatul mutabaqah, yang langsung. Tetapi berarti harus meninggalkan berhala ini, berarti harus meninggalkan berhala itu, berarti harus tinggalkan tempat keramat ini, berarti harus tinggalkan tempat keramat itu. Itu dalalatul tadammun, itu konsekuensi. Kalau kamu murnikan ibadah kepada Allah, konsekuensinya harus meninggalkan yang lain. Dan itu dikatakan dalalatul tadammun. Jadi dalalah itu ada dua, dalalatul tadammun dan dalalatul mutabaqah. Wa min hikmati Rabbi ta'ala fi adami hidayati Abi Talib ila al-Islam liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilayhi wa huwa al-qadir alaihi duna man siwah. Di antara hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, kenapa tidak memberikan petunjuk ke dalam Islam, di antara hikmahnya adalah Allah ingin menjelaskan urusan hidayah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sendiri satu-satunya yang maha menentukan hidayah, tidak yang lain. Ketika pernah dalam satu majelis kecil saya sampaikan tauhid, ada yang bertanya, Ustaz kenapa kok Abu Thalib gak diberi hidayah? Saya waktu itu marah. Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Wallahu fa'alun lima yurid. Kenapa tanya sama saya? Tanya pada Allah. Allah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau Allah kehendaki, Allah kasih hidayah. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak kasih hidayah. Dan itu hak Allah murni. Tidak bisa ditanya kenapa. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu, tapi kalian yang akan ditanya. Khonibudina azakumullah. Tetapi kalau masalah hikmah, kita bisa jawab. Ini hikmahnya. Kenapa kok tidak diberi hidayah? Apa hikmahnya? Hikmahnya agar tahu kalau Rasulullah pun sangat berkeinginan dia dapat hidayah, kalau Allah tidak kehendaki tetap tidak bisa dapat hidayah. Walaupun Rasulullah SAW sangat ingin, maka Allah turunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, walaupun engkau betapa sangat inginnya. Abu Thalib masuk Islam karena Abu Thalib banyak membantu, banyak menolong. Tetapi kalau Allah takdirkan dia tidak masuk Islam, tetap tidak masuk Islam dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun berulang kali, ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah. Qadarullah wa ma qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ikhwani fid din, a'azakum Allah, ini hikmah. Dan jangan dikira cuma ini hikmahnya. Masih banyak hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Bisa jadi di hatinya Abu Thalib begini begini begini, enggak tahu kita. Memang pantas untuk tidak dikasih hidayah. Sebab kita lihat dohirnya saja. Kan banyak bantu Ustaz, kan banyak ini, kok enggak dikasih hidayah? Diam kamu. Jangan nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. A anta a'lamu amillah? Apakah engkau yang lebih tahu atau Allah? Yang membuat saya marah ketika itu, karena orang ini bertanya seperti itu, bukankah dia baik? Bukankah dia banyak membela? Kenapa kau enggak dikasih hidayah? Kan kasihan. Astagfirullah. Seakan-akan Allah zalim. Tidak memberikan hidayah pada Abu Thalib, padahal dia tidak tahu apa-apa, jahil, enggak ngerti sama sekali hatinya Abu Thalib seperti apa. Apakah pantas dikasih hidayah atau tidak pantas dikasih hidayah? Kamu enggak tahu. Allah tahu. A anta a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah SWT? Sehingga cukup kita ketahui hikmah-hikmahnya. Ini di antara hikmahnya. Wa qala, falau kana 'inda an-nabi alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulubi wa tafrijil kurubi wa maghfiratiz dzunubi wan najati minal 'adzabi wa nahwi dzalika syai' lakana ahaqqun nasi bidzalika wa aulahum bihi 'ammuh. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, kalau Nabi punya hak untuk memberikan hidayah pada hati-hati manusia, kalau Nabi punya kuasa untuk menentukan takdir baik, takdir buruk, kalau Nabi bisa menentukan penyelamatan dari bahaya musibah-musibah, atau Nabi bisa mengampuni dosa-dosa, atau Nabi bisa menentukan keselamatan dan azab, niscaya yang paling pantas Nabi bela adalah Abu Thalib. Yang paling pantas untuk Nabi bela adalah Abu Thalib. Alladzi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wih. Karena dialah yang melindunginya, yang menjaganya, yang menolongnya, memberikan tempat. Fasubhana man baharat hikmatuhu al-uqul. Maka maha suci Allah yang hikmahnya mengalahkan semua pikiran-pikiran kita. Hikmahnya mengalahkan semua apa yang terpikir di benak kita. Kita berpikir sebaiknya begini, ternyata Allah menakdirkan lain. Kita berpikir mudah-mudahan orang ini cepat mati karena zalimnya, karena begini, ternyata hidup terus. Yang kita katakan mudah-mudahan dia masya Allah orang yang banyak bermanfaat, semoga dia mendapatkan umur yang panjang, ternyata besok meninggal. Mungkin kita akan berpikir, kalau saya menentukan, saya akan panjangkan umurnya si fulan dan saya akan matikan dia dulu. Itu kamu. Fa subhanallah, maha suci Allah yang hikmah-hikmahnya mengalahkan semua pikiran kita, mengalahkan semua akal-akal kita. Wa arsyadal ibad ila ayyadullahum ala ma'rifatihi wa tauhidih. Maha suci Allah yang membimbing hamba-hambanya dan menunjukkan mereka kepada pengenalan terhadap tauhidnya, dan membimbing mereka untuk mengikhlaskan amalan hanya untuknya, bergantung hanya kepadanya, wa tajridihi, dan hanya mengesakannya, memurnikannya. Qala fa kana akhiru ma qala al-ahsan fihi ar-rafa. Kalimat fa kana akhiru ma qala, maka akhir apa yang diucapkan oleh Abu Talib yang bagus secara i'rab adalah dia dirafakkan, fa kana akhiru ala annahu ismu kana, karena itu isma kana. Kalian mungkin berpikir harusnya dia khobar kana, fa kana akhiru. Ya, itu mungkin bisa, tetapi yang lebih bagus dia justru rafa, dia isim kananya, bukan khobar kana. Fa kana akhiru maqal, baru itu khobar kananya, jumlah fi mahalli nasbin khobar kana. Wa jumlatu huwa ila akhirih wa ma ba'daha khabar, khabar kana wal jumlah, jadi jumlahnya huwa ala millati Abdul Muttalib, itu fi mahalli nasbin khabar kana. Mafhum? Fa kana akhiru ma qal huwa ala millati Abdul Muttalib, huwa ala millati Abdul Muttalib, huwa mubtada'un ila akhiri sampai khobar wal jumlah fi mahalli nasbin khobar kana. Nah, taib, apa khobar kananya? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Al-zahir anna Abu Talib qala, yang tampak tentunya Abu Talib berkata saya di atas agama Abdul Muttalib. Faghayyarahu rawi, rawinya mengganti dengan kalimat huwa, enggak mau meniru ucapan Abu Talib. Abu Talib menyatakan ana ala millati, dia mengatakan dia ala millati Abdul Muttalib, enggak mau walaupun menukil ucapan, dia berkata akhir yang diucapkan adalah dia. Istiqbahan, ini menunjukkan jijiknya dia dengan ucapan itu, dengan lafaz al-madhkur. Wa hiya min at-tasarrufatil hasanah, dan ini tasarufat yang bagus. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh rahimahullah. Qalahu Al-Hafidh rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari juz ke-8, ini Hafidh Ibn Hajar. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Al-Hafidh rahimahullah, hadza ta'kidun min ar-rawi, ini penegasan lagi dari rawi. Fi naf'i wuqu'i dhalika min Abi Talib, penegasan bahwa benar-benar Abu Talib tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Qala al-musannif, berkata musannif sahibul matan, wa fihi ar-raddu 'ala man za'ama islam 'Abdul Muttalib, dan ini mengandung bantahan kepada mereka-mereka yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib. Yani dari kalangan Syiah Rafidhah atau yang sejenisnya yang sok membela keluarganya. Wa madarratu ashabis su'i 'alal insan, dan juga wa aslafihi, yang menganggap Islamnya nenek moyangnya Abdul Muttalib. Dibantah dengan hadis ini bahwa Abdul Muttalib dan nenek moyangnya di dalam agama-agama yang sesat. Dan juga faedahnya, masih ucapan sahibul matan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi madarratu ashabis su, kisah ini menunjukkan bahayanya teman-teman yang jelek, ashabis su, alal insan, atas manusia, hati-hati. harus pilih-pilih ambil teman. Karena teman yang jelek, maka ketika dia hampir-hampir mengucapkan la ilaha illallah, ditentang. Jangan. Apakah kau meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Madarratu ashabis su. Jangan sampai menjadi mereka-mereka yang menyesal yaumul qiyamah karena teman-temannya. Jangan sampai seperti apa yang Allah katakan, penyesalan ashabun nar, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anid dhikri ba'da ijaani wa kana syaitanul insani khadzula. Lihat apa yang Allah kisahkan. Yauma ya'addu dhalim. Ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka, menyatakan ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakanya aku kalau saja aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari zikir pada Allah, dari ingat pada Allah. Ba'da idja'ani, padahal sudah datang kepadaku. Khana bin na'azakumullah. Ini walaupun asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah tentang seorang musyrik yang lain, tapi semakna. Gara-gara teman yang jelek, maka dia tidak mendapatkan hidayah atau terhalang untuk mendapatkan hidayah. Uqbah ibn Abi Mu'ayth yang ketika mengundang orang-orang Arab untuk walimah di rumahnya, dia juga mengundang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang, tapi gak mau makan. Kenapa engkau tidak makan? Aku tidak akan makan sampai kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tayyib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makan. Orang Arab sangat tamunya gak makan. Maka dia hanya sekedar menghormati tamu saja. Sampai setelah selesai, tersebar beritanya bahwa dia telah mengucapkan la ilallah. Apakah engkau qad sabata? Engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Engkau sudah begini, engkau teman-temannya. Marah kepada dia. Kata dia, tidak. Aku masih tetap agama nenek moyangku. Ucapan dia hanya penghormatan pada seseorang. Pada tamuku. Tidak bisa. Kau harus buktikan kalau engkau itu masih dalam agamamu. Bagaimana aku membuktikannya? Kau temui dia dan ludahi mukanya. Dia berupaya ingin membuktikan kepada teman-temannya kalau dia masih dalam agama jahiliyah, masih bersama mereka. Berusaha ingin meludah Rasulullah SAW. Tetapi ketika dia melihat Rasulullah SAW dan ingin meludahi mukanya, maka ludahnya kembali pada mukanya dan kemudian menjadikan penyebab cacat di wajahnya. Dan kemudian turunlah ayat ini tadi. Karena ingin meridhokan teman-temannya, sudah hampir dia mengucapkan la ilallah dan bahkan sudah mengucapkan, dia cabut kembali. Dia batalkan kembali karena teman-temannya. Demikian pula yang pernah kita kisahkan di sini pula, yang Allah singgung di dalam surat Al-Muddathir tentang Umayyah, tentang Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah yang datang di tengah malam mendengarkan Al-Quran dan kagum sampai terucap dari mulutnya, ini jelas-jelas bukan ucapan manusia. Ini pasti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai berita ini pada teman-temannya, mereka semua marah dan menuntut, "Apakah engkau sudah begini, sudah begitu?" Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Ternyata celaka. Setelah berpikir-berpikir, apakah mau beriman atau mengikuti teman-temannya? Ternyata kata Allah, qutila kaifa qaddar, celaka dia. Apa yang dia tentukan? Justru dia menentukan untuk lebih memilih keridhaan teman-temannya. Mereka terus menuntut, bagaimana? Apakah engkau sudah masuk Islam? Apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Dijawab, tidak. Lah kenapa kau mengatakan kemarin begini dan begitu? Aku kena sihir. Aku kena sihir. Aku terkena sihir. Itu adalah sihrun yu'thar. Itu sihir yang berpengaruh. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Astagfirullah. Padahal sudah muncul di hatinya bahwa ini benar-benar ucapan Allah, bukan ucapan manusia. Tiba-tiba berubah kembali karena teman-temannya. Wa faidah ini menunjukkan besarnya pengaruh teman. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Wa madarratu ashabis su, menunjukkan betapa jeleknya bahaya teman-teman yang jelek. Wa madarratu ta'zimil aslaf, dan juga betapa jeleknya mengagungkan nenek moyang. Masing-masing mengagungkan sukunya, nenek moyangnya. Bahwa kami bangsa Arab, kami begini, begini, begini. Oh tidak bisa, kami bangsa Armenia, kami begini, begini, begini. Enggak bisa, kami adalah bangsa India, kami begini dan begitu. Kenapa? Memuliakan, mengagungkan nenek moyangnya. Yang harus dimuliakan adalah Allah dan Rasulnya. Dan kemudian al-mu'minin walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Maka kalau dia beriman, walaupun budak hitam dari Ethiopia, walaupun Bilal ibn Abi Rabah dari Habasyah radhiyallahu ta'ala anhu, dimuliakan oleh Rasulullah SAW karena beriman. Tetapi walaupun dari suku Arab, dari suku yang paling tinggi dari Bani Makhzum, Abu Jahal, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan oleh orang beriman. Khana bin na'azakum lakum muslimin rahimahullah. Apa yang Allah katakan tentang kemuliaan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Madarratu ta'zimil aslaf, jeleknya pengagungan nenek moyang. Ai idza zada 'alal mashru', maksudnya kalau sudah melampaui batas. Memuliakan orang tua boleh. Memuliakan kakek, memuliakan nenek, memuliakan orang tua, itu dianjurkan, diperintahkan. Tetapi jangan kebablasan. Jangan melampaui batas sampai mengalahkan syariat. Sampai mengalahkan qala Allah wa qala Rasul. Sampai mengalahkan Quran wa sunnah. Fahada madarratu ta'zimil aslaf. Jangan. Jangan lebih dari sekedar penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Karena itu yang dianjurkan. Laisa minna man la yuqir kabirana wa la yarham saghirana, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Bi haitsu tuj'al aqwaluhum hujjah, asal jangan kebablasan. Di mana ucapan nenek moyang jadi hujjah, di mana ucapan orang-orang tuanya sebagai dalil. Yang yurja ilaiha inda tanazu', yang menjadi rujukan ketika bertikai, bahwa ini adalah sudah kebiasaan nenek moyang kita, ini sudah adat istiadat suku kita. Jangan. Jangan itu jadi ukuran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bertikai, kembalikannya kepada Allah dan Rasul, pada Quran dan Sunnah. Jangan pada kebiasaan adat istiadat, kebiasaan nenek moyang. Jangan. Astagfirullah. Qunibidina azakumullah. Kita tidak mengajarkan kearaban, kita tidak mengajarkan kesukuan, kita mengajarkan keislaman. Apa yang sudah tertulis dalam Quran dan Sunnah sudah tidak lagi dianggap sebagai budaya Arab. Itu adalah agama Islam, itu ajaran Islam. Jangan dibikin campur aduk, jangan dibikin syubhat, dibikin kabur. Kita boleh Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Kita tetap orang Indonesia. Emang kalau Muslim jadi orang apa? Bukan orang Indonesia? Indonesia juga. Kenapa dipertentangkan? Karena menurut mereka, sekian banyak syariat-syariat yang kita pegang, itu ajaran Arab. Padahal itu ajaran Allah dan Rasulnya, agama Islam. Dimanapun kamu berada, apapun bangsamu, sukumu, kamu harus berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul, selama kita Muslim. Kan begitu. Maka tetap dengan kita menjalankan sunnah ajaran Rasulullah SAW, kita tetap seorang warga negara Indonesia. Enggak berubah. Barakallahu fikum. Tetap diperintahkan untuk taat pada penguasa. Tetap diperintahkan untuk tunduk, untuk sabar terhadap penguasa. Tetap diperintahkan untuk kita sabar dengan berbagai macam kekurangan-kekurangannya. Bahkan tetap diperingatkan agar jangan menentang penguasa, jangan memberontak. Tetap diajarkan untuk kita tetap taat pada penguasa. Kenapa harus dipertentangkan? Ikhwani fid din, a'azakumullah, karena mereka mengarah pada satu masalah. Ajaran baru, ajaran bid'ah, ajaran kafir, yaitu pluralisme, pencampuran agama. Dicampur semua agama, dikopyok jadi satu, oplos, setelah itu katakan agama Indonesia. Misternya masuk di dalam, Budanya ada di dalam, Yahudinya ada di dalam, semuanya ada. Bahkan sekarang mau dipaksakan satu lagi, komunis juga masuk ke dalamnya. Semua apa? Apa artinya agama kalau seperti itu? Hancur dari semua agama. Dan saya yakin tokoh-tokoh agama Nasrani pun akan menolak. Tokoh-tokoh agama Yahudi pun akan menolak. Kalaupun menerima di mulut saja, hatinya tetap menolak. Karena mereka masing-masing punya prinsip. Maka ajaran peleburan agama ini adalah ajaran mustahil, ajaran goblok, ajaran bodoh, ajaran yang dungu, yang mau dipaksakan tidak akan bisa, tidak akan bisa abadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'azakum wa kum muslimin yang saya hormati. Hanya saja mereka tahu bahwa agama yang hak adalah Islam, maka mereka tidak pedulikan agama-agama lain. Yang penting bagaimana Islam rusak, selesai. Kalian yang dibidik, dan kalian yang terus dikatakan masih sektarian, masih belum bisa melebur, kalian masih terserang. Yahudi Nasrani gak pernah dituduh. Dianggap gampang itu gampang. Karena mereka tahu bahwa itu di atas kebatilan, mudah untuk diseret kesana kemari. Tapi kalian yang di atas kebenaran, yang mereka anggap menjadi target utama. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah lana wa li jami'il muslimin. Wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.